Bukra insyaallah. Kita masuk pada hadis yang terakhir dari bab al-istiqamah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ay an yataghammadiyana Allah an yataghammadani ya Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Rahu Muslimun. Dari sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu yakni disebutkan oleh Imam An-Nawawi, al-muqarrabatu al-qasdu alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsira. Tujuan yang tidak ghulu dan juga tidak meremehkan. Iya. Qaribu, yaitu bersemangatlah kalian untuk mendekatkan diri kalian, melakukan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan biqadri al-mastata', dengan kadar kemampuan masing-masing. Ya. Tidak ghulu, ya, tidak memberat-beratkan diri, dan juga tidak taksir, tidak meremehkan, ya, ditimbang dengan kemampuan diri masing-masing. Ya. 6. Wasaddidu, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, as-saddad al-istiqamah wal-isabah, yaitu beristiqamah terus menerus, ya, di atas agama Allah, wal-isabah, dengan bersemangat melakukan, ya, berada di atas al-haq, dengan juga biqadri al-mastata', dengan ukuran kemampuan masing-masing. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, bersemangatlah kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah, juga terus menerus di atas al-haq, tanpa didasari al-ghulu, berlebih-lebihan, dan juga tidak meremehkan amalan tersebut. Ya. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalih. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasannya seseorang tidak akan selamat, ya, dengan amalannya. Seseorang itu tidak akan selamat karena sebab amalan yang dia lakukan. 6. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Ya, juga engkau wahai Rasulullah, engkau tidak akan selamat karena amalan yang kau lakukan. Qala wala ana. Iya. Aku juga. Naam. Illa an taghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayataghammadani yaitu yulbisuni wa yasturuni. Allah ya telah memaikaikan diriku dan memberikan tutup pada diriku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya al-istiqamah terus menerus di atas ketaatan kepada Allah itu ala hasabil istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Ya. Tetapi tetap bersemangat untuk melakukan amalan tersebut, bersemangat untuk melakukan ketaatan tersebut. Ya. Tetapi di sana tidak boleh berlebihan, ya, gulu. Dia tidak mampu, dipaksa. Ya. Naam. Atau dia meremehkan amalan tersebut, padahal dia kuat untuk melakukannya. Naam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak akan ya selamat karena sebab amalan yang dilakukan. Jadi amalan itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya ya karena apa yang dilakukan dari amalan tersebut. Jangan seseorang menyandarkan saya akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena amalan yang saya lakukan selama ini. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi." Ketahuilah bahwasannya ya, salah seorang kalian itu tidak akan selamat karena sebab amalan yang telah dia lakukan. Ya. Jangan ya kita menyandarkan amalan yang kita lakukan. Ya. Naam. Dia sudah percaya diri bahwa saya akan masuk surga karena amalan yang saya telah lakukan. Naam. Ya. Padahal amalan yang lakukan dia tidak tahu apakah amalan yang lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, tetapi untuk kalian adalah terus menerus bersemangat untuk melakukan ibadah tersebut. Iya. Tanpa kalian menyandarkan dengan amalan-amalan yang kalian telah lakukan. Iya. Yang kalian ya, lakukan adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah masukkan ke dalam surga. Ya, dan takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kalian lakukan tersebut tidaklah sebanding dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan nanti di hari kiamat. Ya. Tidak sebanding surga dengan amalan yang kalian lakukan. Naam. Sehingga jangan kalian sandarkan dengan amalan tersebut sehingga kalian merasa aman dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ya membuat dia tidak semangat ya karena dia sudah berpikir, wah, saya sudah banyak beramal soleh. Ya. Jadi enggak usahlah kita beribadah lagi, cukup dengan amalan tersebut saya akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallam ya, terus meneruslah beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. bersemangat berada di atas al-haq, ya, bersemangat untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah dan dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ketika terjatuh kepada kesalahan, segera dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bukan di sini dimaknai bahwasanya seseorang itu tidak boleh berharap untuk masuk ke dalam surga. Ya. Bukan dimaknai, oh kalau begitu enggak usah kita berharap surga. Ya. Karena amalan kita tidak akan bisa, ya, membayar atau sebanding dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita beribadah itu mengharap surga. Ya, ini adalah pemahaman yang batil. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berharap. Ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Maka barang siapa yang berharap untuk dia bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berjumpa dengan Allah tidak mungkin, ya, dia itu tidak masuk surga. Karena orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang masuk surga. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabbnya, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal saleh, beramal yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai ahlu surga. Naam. Wala anta ya Rasulullah, ya, walaupun engkau wahai Rasulullah, wala ana, walaupun aku. Nah, padahal kita tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersungguh-sungguh dan beliau adalah, ya, akhsyanun nas, manusia yang paling takut kepada Allah, wa atqatun nas, dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi beliau juga, na'am, tidak akan menyelamatkan amalannya dengan sebab amalan yang beliau lakukan. Tetapi illa an taghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah telah memberikan kepadaku, ya, memakaikan diriku dan menutup diriku dengan rahmatnya dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam, ini hadis yang terakhir dari bab al-istiqamah. Adapun penjelasannya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maqallahu jami'a ilahuna walhamdulillah.